بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita melanjutkan pembacaan kitab التوحيد، dan kita sudah masuk pada bab الاحترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، menghormati atau mengagungkan nama-nama Allah. Bab menghormati atau mengagungkan nama-nama Allah dan merubah nama. Disebabkan hal tersebut, yaitu disebabkan dalam rangka mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah. Yaitu ketika nama tersebut menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pembahasan, dari judul ini sedikit beberapa hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan nama-nama Allah. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penetapan nama-nama Allah. Yang pertama adalah wajib menetapkan nama-nama Allah sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan sebaliknya, tidak boleh menetapkan nama-nama Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis yang sahih. Ini kaidah pertama. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan juga maknanya wadih, jelas bahwasanya kita tidak boleh menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Yang kedua, apakah nama-nama Allah itu mustaq. Mustaq itu diambil dari kata bahasa Arab atau diambil dari masdar atau fi'il madhi. Itu mustaq. Maksudnya, apakah nama-nama Allah ini hanya menunjukkan kepada zat saja atau menunjukkan kepada sifat yang ada pada nama tersebut? Ketika kita mendengar nama As-Sami', maka lafaz As-Sami' ini, nama Allah, apakah hanya sekedar menunjukkan kepada zat? Seperti seseorang bernama Ahmad. Seorang bernama Ahmad. Ini menunjukkan kepada satu zat, satu orang yang bernama Ahmad. Atau Zaid. Adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada seseorang yang bernama Zaid. Begitu juga As-Sami'. Apakah nama As-Sami' ini hanya sekedar menunjukkan kepada Allah, zat Allah, sekedar itu saja, atau di balik itu ada sifat? Di balik itu ada sifat yang sempurna bagi Allah. Contoh seperti manusia bernama Muhammad. Muhammad artinya apa? Terpuji, ya, terpuji. Nama manusia ini hanya sekedar menunjukkan kepada zat saja, yaitu orang yang bernama Muhammad. Di situ tidak terdapat sifat padanya. Terkadang ada orang yang namanya Muhammad, tapi dia tercela orangnya. Orangnya tercela. Hal ini menunjukkan nama dia ini tidak ada makna sifat di dalamnya. Paham ya? Tidak ada makna sifat di dalamnya. Hanya sekedar penamaan saja. Sekedar penamaan saja. Berbeda dengan nama Allah. Berbeda dengan nama Allah. Allah ketika menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, itu terkandung di dalam nama-nama tersebut sifat yang mulia, ya, sifat yang agung. Seperti tadi dicontohkan As-Sami', Allah memiliki nama As-Sami'. Ini bukan hanya sekedar nama, tetapi terkandung di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran yang pendengarannya ini tidak sama dengan makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan-bisikan. Seperti disebutkan dalam ayat qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Padahal yang mengadu ini berada di hujrah atau berada di kamar Aisyah. Yang lainnya tidak mendengar Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad sami Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Begitu juga nama-nama yang lainnya. Nama-nama yang lainnya, Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, bukan hanya sekedar nama, tetapi Allah memang memiliki sifat Al-Ghafur, memiliki sifat pengampun. Berbeda orang, manusia ada yang namanya Ghafur. Ya. Ada banyak orang yang namanya Ghafur. Tetapi dia apa? Pendendam. Ya, tidak mau memaafkan temannya atau saudaranya yang salah. Itu manusia. Seperti tadi Muhammad, padahal maknanya apa? Terpuji. Terkadang manusia ini memiliki nama Muhammad tetapi dia tercela. Itu perbedaannya antara nama Allah dan nama yang ada pada manusia. Itu yang disebut dengan mushtaq. Ya, mushtaq ini dengan kata lain, di situ terdapat sifat. Pada nama Allah ini terdapat sifat yang mulia, sifat yang agung. Jadi bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar nama. Kemudian yang ketiga. Ketiga apa kedua? Ketiga, betul. Bahwasanya nama-nama Allah itu sebagiannya kita ketahui dan sebagiannya tidak kita ketahui. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa ketika seseorang mendapatkan musibah atau perkara yang membuat dia gundah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, yaitu as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri ila akhirih. Yang artinya, aku meminta kepadamu, ya Allah, dengan namamu yang engkau namai dirimu sendiri, atau engkau turunkan melalui kitabmu, atau engkau ajarkan seseorang dari hambamu, atau engkau sembunyikan bi ilmil ghaib, dari ilmu ghaib. Indaka, di sisimu. Tidak ada yang tahu tentang nama-nama Allah tersebut. Di sini syahidnya adalah awista'tharta bihi fi ilmil ghaib. Atau nama-nama yang engkau sembunyikan, yang tidak diajarkan, yang tidak Allah ajarkan, tidak Allah sampaikan di dalam kitabnya. Di sini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas dengan hitungan. Tidak terbatas dengan hitungan. Lalu ada yang bertanya, Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Apa makna hadis ini? Inna lillahi tis'ata wa tis'in isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka jawabannya adalah, ini bukanlah pembatasan bahwasanya nama-nama Allah itu ada 99. Berdasarkan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu nama-nama yang engkau sembunyikan fi ilmil ghaib. Yang tidak diketahui oleh makhluknya. Bahkan tidak juga diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud dari hadis ini adalah, para ulama menjelaskan ungkapan orang Arab ketika menyebutkan perkara seperti ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menjaganya dia masuk surga. Hal ini seperti orang mengatakan, aku memiliki 500.000, saya siapkan untuk infak masjid. Saya memiliki 500.000, saya siapkan untuk infak masjid. Maknanya apakah dia tidak memiliki uang lagi atau tidak? Belum tentu. Bisa jadi itu yang 500 itu adalah uang yang disiapkan untuk infak masjid. Tetapi dia memiliki uang yang lainnya untuk yang dia siapkan untuk keluarganya, ya, untuk kebutuhan yang lainnya. Maknanya seperti itu. Seperti tadi, ana ulangi, jadi makna Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga, atau menjaganya, dia masuk surga. Ini tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang lainnya. Maka hal ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak." Atau nama-nama yang engkau sembunyikan di ilmul ghaib di sisimu. Sehingga makna hadis yang kedua, innalillahi 99 isman, ini bukanlah batasan, ya, bukan batasan. Sebagaimana tadi seseorang mengatakan, saya memiliki uang 500.000, saya persiapkan untuk infak untuk masjid, untuk infak masjid. Ini tidak menafikan dia masih memiliki uang yang lain, memiliki uang 1 juta untuk keperluan keluarganya dan seterusnya. Ya. Hanya saja yang 500 itu dia persiapkan untuk infak masjid. Begitu juga ini, yang 99 ini barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, maka dia masuk surga. Itu yang ketiga. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagian kita ketahui dan sebagiannya tidak kita ketahui. Sekaligus di situ di kaidah tersebut bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas 99 nama. Di sana ada nama-nama Allah yang lainnya yang tidak diketahui oleh manusia. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, sehingga tidak terbatas dengan nama-nama yang 9 ini, sifat yang 99 ini. Analoginya atau mimbab taqribil fahm untuk memudahkan memahami hal ini, ketika seseorang memiliki sifat-sifat yang terpuji sehingga dia memiliki gelar-gelar yang terpuji, ya, semakin banyak sifat-sifat tersebut, semakin banyak gelar-gelar tersebut, ini menunjukkan semakin mulia orang tersebut. Misalkan ada seorang pemimpin, dia adil, dermawan, sopan, santun, terus sebutkan semua kebaikan, berani, sebutkan semua kebaikan-kebaikan, semakin banyak, ya, semakin banyak sifat-sifat dan gelar-gelar baik kepadanya, maka semakin baik apa? Semakin mulia orang tersebut. Semakin terbatas kebaikannya, maka semakin berkurang juga apa kemuliaan, keagungan, apa kemuliaan orang tersebut. Yang satu kemuliaannya banyak, sebutkan banyak. Yang satu cuma 3. Dia pemberani, tegas, cuma itu aja. Selainnya dia tidak sopan dan seterusnya bahasanya. Tidak dermawan. Berbeda dengan yang ini. Yang satu lagi, pemimpin yang satunya banyak kebaikan-kebaikan dan gelar-gelarnya. Nama-nama gelar kepada dia. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih mulia, yang lebih agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki nama cuma 99, walaupun 99 nama ini sudah begitu mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya nama-nama Al-Ghafur. Menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada terbatas cuma 99, menunjukkan kesempurnaan ini tidak apa? Tidak sempurna. Kesempurnaannya tidak sempurna. Berbeda dengan ketika nama-nama Allah, gelar-gelar yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sebagaimana halnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan nama-namanya dari makhluknya. Sebagian nama-namanya dari makhluknya. Sebagian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mengenal siapa Rabb-nya, siapa zat yang mereka sembah. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis tadi Disebutkan man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Apa maksud ahsa di sini? Apa hanya sekedar menghafal atau tidak? Jawabannya ini ada dua. Para ulama menjelaskan bahwasanya ahsa ini bukan hanya sekedar menghafal, karena ini balasannya apa surga ini. Kalau gitu orang ngapal ini aja Asmaul Husna, gak usah cari ibadah yang lainnya, ya. Kan sekarang ada kasetnya kan. Nah itu tinggal dihafal tiap hari ini hafal. Tiap hari dengarkan. Tetapi oleh para ulama maksudnya bukan hanya sekedar menghafal. Apa wajah yang pertama atau penjelasan yang pertama maksud dari man ahsaha, itu barang siapa yang menjaganya atau menghafalnya, pertama yaitu berdoa dengan nama-nama Allah. Berdoa dengan nama-nama nama Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil matsalul a'la walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang bagus, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana maksudnya berdoa dengan nama-nama tersebut? Yaitu ketika seseorang mengharapkan ampunan dari Allah, maka panggillah nama Allah tersebut, yaitu ya ghafur, ighfir li, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Seperti ya rahim, irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku. Atau ya razzaq, urzuqni, wahai zat yang maha memberi rizki, berikanlah kepada aku rizki. Dan seterusnya. Yaitu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang tentunya sesuai dengan permintaannya, ya, sesuai dengan permintaannya. Maka tidak boleh dia meminta kepada Allah bertentangan dengan permintaannya, meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang bertentangan dengan permintaannya. Seperti seorang meminta ampun kepada Allah tetapi dia memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ya syadidul iqab, wahai zat yang paling keras siksanya, ighfirli, ampunilah aku. Ini tidak pas. Ghair munasib. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tetapi memanggil atau berdoa dengan nama-nama Allah sesuai dengan apa, dengan namanya, meminta kepada Allah dengan sesuai atau disesuaikan dengan namanya, seperti tadi contohkan. Bahkan yang tadi, ya, yang tadi yang dia berdoa kepada Allah tidak sesuai dengan nama Allah, tidak sesuai dengan permintaannya. Ini seperti dia istihza. Seperti dia apa? Memperolok-olok, ya, memperolok-olok nama Allah. Kemudian makna yang kedua dari man ahsaha Barang siapa yang menjaganya, yaitu dia menjaga makna-makna dari nama-nama Allah tersebut. Dengan melakukan amalan-amalan yang dituntut oleh nama tersebut. Seperti seseorang mengenal nama Allah Al-Ghafur, ya, mengetahui nama Allah Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Maka dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ampunan Allah. Dia melakukan perkara yang menyebabkan ampunan Allah. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka dia melaksanakan berbuat perkara yang bisa menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Begitu juga Al-Alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, maka dimanapun dia berada, dia akan menjaga dirinya dari durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui. Begitu juga As-Sami', Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Sami', As-Sama', sifat As-Sama', yaitu mendengar. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Tidak terbatas. Maka ketika seorang mukmin mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dia akan menjaga lisannya, menjaga lisannya, karena Allah Maha mendengar. Berbicara dengan baik atau diam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Dia berbicara baik atau diam. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', dan di situ terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengar, yang pendengarannya ini maha sempurna, tidak terbatas dengan tempat. Dan yang lainnya, sifat-sifat dan nama-nama yang lainnya. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan faman ahsaha. Barang siapa yang menjaganya, menjaga nama-nama Allah ini. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, sehingga makna yang disebutkan oleh para ulama seperti tadi, maka sangat sesuai dengan janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Karena dia akan menjaga dirinya, ibadahnya, ucapannya, langkahnya, dan seterusnya, karena sudah mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersalah, dia akan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan maghfirah Allah, menyebabkan ampunan Allah, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengampun. Atau dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Nah. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya, hal ini penegasan dari makna yang tadi, yang ahsaha. Ya, makna dari faman ahsman ahsaha dakhala al-jannah. Yaitu faedah yang berikutnya, yaitu beriman kepada nama-nama Allah ini tidak sempurna. Tidak sempurna kecuali terkandung padanya tiga perkara. Pertama, beriman kepada nama tersebut. Pertama, beriman kepada nama tersebut. Bahwa setan itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Al-Jabbar, Zat yang Maha memaksa, atau Al-Mutakabbir, Zat yang Maha sombong. Ini jelek bagi manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Kemudian beriman bima tadammanahu min sifat. Yang kedua, beriman kandungan dari nama tersebut yang berupa sifat. Yang berupa sifat. Seperti tadi, Allah memiliki nama As-Sami'. Di situ terkandung bahwasanya Allah memiliki sifat As-Sama', yaitu mendengar. Sifat mendengar. Ketika Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui, di situ terkandung di dalamnya Allah memiliki sifat Maha mengetahui, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap asar atau akibat dari sifat tersebut. Apabila sifat tersebut memiliki asar atau akibat. Kalau bahasa Arabnya itu, sifat tersebut yaitu muta'addi. Ya, muta'addi. Apa contohnya? Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, yaitu Zat yang Maha menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Khalq, menciptakan. Apa asar akibat dari menciptakan? Adanya makhluk ini. Adanya makhluk ini. Nah, maka seorang mukmin yang beriman kepada nama Allah Al-Khaliq bukan hanya sekedar beriman kepada nama Al-Khaliq tersebut, tetapi dia juga beriman kepada sifat yang terkandung pada nama tersebut yaitu al-khalq, sifat menciptakan, dan juga dia beriman bahwasanya seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Begitu juga seperti Allah memiliki sifat al-khabir, zat yang maha mengetahui. Tetapi al-khabir ini tidak seperti al-alim, maknanya lebih. Karena al-khabir ini bisa mengetahui yang ada di dada-dada manusia. Itu al-khabir. Berbeda dengan al-alim. Maka seorang mukmin ketika beriman kepada nama Allah Al-Khabir, pertama dia menetapkan nama Al-Khabir bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menetapkan sifat yang terkandung pada nama tersebut, yaitu Allah memiliki sifat mengetahui perkara-perkara yang tertutup atau perkara-perkara yang tersembunyi, termasuk yang ada di dada-dada manusia. Kemudian makna yang ketiganya, atau beriman yang ketiganya, dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau bahwasanya apa yang ada di dada-dada manusia, apalagi yang diucapkan atau yang dibisikkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan ketika dalam hatinya ini ada niatan, ada omongan jelek, Allah tidak mendengar, Allah tidak tahu. Berarti dia tidak sempurna keimanannya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, harus beriman kepada itu, kepada akibat dari nama-nama Allah, atau dari sifat yang terkandung pada nama Allah tersebut. Dia harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ada di dada-dada manusia, termasuk apa yang ada di dadanya. Itu maksudnya, ya. Maksud dari bahwasanya seseorang ini tidak sempurna atau tidak dianggap beriman kepada nama-nama Allah kecuali terkandung padanya tiga perkara. Pertama, beriman kepada nama tersebut. Yang kedua, beriman kepada sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tadi, yang ketiga dia beriman asar, terhadap asar atau akibat dari nama-nama tersebut, apabila nama-nama tersebut memiliki asar. Karena di sana ada apa, sifat-sifat yang tidak memiliki asar. Ya, ada sifat-sifat yang tidak memiliki asar. Seperti sifat apa? Contohnya as-samad. Ya. As-samad. Sifat as-samad atau sifat al-ahad. Ya, sifat apa, nama Allah al-ahad. Yang maha satu. Yang maha satu. Ini tidak memiliki asar, ya, tidak memiliki asar. Begitu juga as-samad. As-samad itu kalau diterjemahkan oleh terjemahan Indonesia itu zat yang tergantung segalanya kepadanya. Walaupun menurut bahasa Arab makna as-samad itu la jawfa fih. La jawfa fih, tidak ada rongga padanya. Sehingga ketika sesuatu itu ada rongga, itu menunjukkan kelemahan. Seperti manusia ada rongga, itu menunjukkan kelemahan dia. Banyak ketika ada rongga, itu menunjukkan dia ini butuh makan, butuh minum, butuh angin dan seterusnya. Membutuhkan banyak hal. Membutuhkan banyak hal. Berbeda dengan la jawfa fi. sehingga diterjemahkan oleh apa dalam bahasa Indonesia apa tempat bergantung segala sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir dan ini walaupun masih banyak kaidah-kaidah tapi ini yang berkaitan dengan bab baru kita masuk ke bab. Soalnya muqaddimah tadi sangat berkaitan erat dengan pembahasan bab ini. Apa? Yang keberapa ini kaidah keberapa? Kelima. Bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang khusus baginya dan ada tidak khusus bagi Allah. Ada yang khusus bagi Allah dan ada yang tidak khusus bagi Allah. Artinya Allah memberi nama kepada makhluknya pun seperti Allah memberikan nama kepada dirinya. Seperti As-Sami', Maha Mendengar. Allah memberikan juga nama ini kepada makhluk. Ya, memberikan nama ini kepada makhluk. Seperti disebutkan dalam ayat, Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin. Dari air mani, amsajan nabtalihi, yang bercampur. Kami mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan, ciptakan untuk mereka, untuk manusia, sami'an basira. Ya, sami'an basira. Allah memberi nama kepada manusia ini sami'an basira. Memiliki nama sami' dan al-basir. Sementara dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwa sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sama ini, nama-nama ini sama. Ya. Tetapi di sana ada nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nama-nama inilah yang masuk di dalam bab, yaitu al-ihtiram atau ihtiramu asma'illahi, menghormati dan mengagungkan nama-nama Allah, wa taghyirul ism li ajli dzalik, dan merubah nama disebabkan penghormatan atau pengagungan kepada nama Allah. Maka tidak boleh seorang muslim memberi nama ya kepada anaknya nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, yang kitab menjelaskan tentang berkaitan tentang pendidikan anak dari mulai di rahim, kemudian memberi nama dan seterusnya, berkaitan dengan akikah dan seterusnya, itu dijelaskan di situ. Di antaranya beliau menyebutkan nama-nama yang khusus bagi Allah. Pertama, lafaz Allah itu sendiri. Lafaz Allah itu sendiri. Maka tidak boleh seorang makhluk memberi namanya dengan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Ar-Rahman. Ini nama yang khusus bagi Allah. Begitu juga Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa. As-Samad. Nanti jangan sampai anak-anak antum memiliki nama seperti ini. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Khaliq Maha Pencipta, Ar-Razzaq Maha Pemberi Rizki, Al-Jabbar Maha Memaksa, Al-Mutakabbir yang maha sombong. Al-awwal, al-awwalu maha awal. Al-akhiru dan maha akhir. Wal-batinu maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang batin. Allamul ghuyub yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian yang terakhir al-hakamu, walaupun ini al-hakam ini nanti akan kita bahas. Maka disebutkan terakhir tentang al-hakamu. Terjadi khilaf di antara ulama tentang al-hakam. Nanti akan kita ini dan jelaskan. Kemudian tambahan selain dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu al-bari. Al-bari yang artinya maha pencipta tanpa aib sedikit pun. Al-bari itu artinya pencipta tanpa aib sedikit pun. Maka ini adalah contoh-contoh nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman ini hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih bagi seluruh makhluknya. Tidak hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan, seluruh makhluknya. Dan bukan juga hanya muslim saja, yang kafir pun dapat. Dapat rezeki, dapat hidup, bisa menghirup udara, mendapatkan nikmat dari Allah, kesehatan dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Ya, memiliki sifat Ar-Rahman. Maka tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh nama-nama yang bukan khusus bagi Allah. Ya, nama-nama yang bukan khusus bagi Allah. Seperti nama Rahim. Nama Rahim ini tidak khusus bagi Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan gelar kepada Rasulullah sallam, bil mu'minina ra'ufur rahim. Bahwasanya Rasulullah sallam kepada orang-orang mukmin ra'ufur rahim, maha lembut, dan ar-rahim maha penyayang. Begitu juga ar-ra'uf, begitu juga ra'uf. Allah memiliki nama ar-ra'uf, tetapi ini bukan khusus bagi Allah. Nama yang khusus. Boleh seorang memberikan nama anaknya Ra'uf, Rahim, ya, Rahim. Walaupun nanti akan kita jelaskan beberapa syaratnya, ya, beberapa syaratnya. Ini udah belum masuk ke babnya, udah ini jam 9. Lanjut nanti aja atau sekarang. Udah pada ngantuk tapi pada penasaran kayaknya. Gimana, cukup ya? Panitianya mana? Nggak tahu. Biasanya gitu kan, kalau udah roh cuma itu ya. Lanjut aja. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Syurah, dari Abi Syurah, annau kana yukanna bi Abil Hakam, bahwasanya awalnya dia membeli apa memiliki kunyah. Ya, kunyah itu apa nama yang diawali dengan abu atau ummu gitu. Apa kunyahnya Abul Hakam. Ya, kunyahnya Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wal hakam wa ilayhi al-hukm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Wa ilayhi al-hukm, dan kembali kepadanya semua hukum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan keputusan hukum. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehnya engkau menggunakan nama Hakam ini. Faqala, maka dia pun mengatakan, "Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idhtalafu fi syai'in." Apabila mereka ini berselisih tentang sesuatu, atauni, mereka datang kepadaku, fahakamtu bainahum, maka aku pun memutuskan antara mereka, faradiya kilal fariqaini, maka dua kelompok ini ridha. Faqalu, artinya dia ini diberi gelar itu Abul Hakam karena dia ini setiap ada pertikaian antara dua kelompok atau dua orang berselisih, ketika datang ke dia kemudian dia putuskan satu perkara, semuanya ridho, sehingga dia diberi gelar Abul Hakam. Berarti dia memberikan satu keputusan sehingga dia mendapat gelar itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahsana hadza," baik sekali ini. Maksudnya baik apa yang telah dia lakukan, artinya dia bagus bisa mendamaikan dua kelompok atau dua orang. "Famalaka minal walad?" Apakah engkau memiliki anak? Qultu, aku mengatakan, yaitu Abu Syuraih mengatakan, "Syuraih wa Muslim wa Abdullah." Anak-anakku adalah namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala, faman akbaruhum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu, maka aku mengatakan Syuraih. Yang paling besar namanya Syuraih. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Maka engkau namanya ganti sekarang Abu Syuraih. Maka sekarang engkau adalah Abu Syuraih. Rawi Abu Dawud wa ghairuhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Abul Hakam atau kunyah Abul Hakam dengan Abu Syuraih. Karena seolah-olah kalau Abul Hakam sementara Al-Hakam ini nama Allah, berarti dia Abdullah. Itu maknanya, paham? Ya. Karena Al-Hakam ini merupakan nama kekhususan Allah. Nama kekhususan Allah. Nah, hanya saja para ulama menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya penamaan Abul Hakam ini bukan didasari bahwasanya Al Hakam ini nama yang khusus bagi Allah. Ya. Hanya saja di dalam hadis ini para ulama menjelaskan larangan Nabi atau menggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abul Hakam ke Abu Syuraih bukan dikarenakan Al Hakam itu nama kekhususan bagi Allah. Mana alasan mereka? Karena di sana ada sahabat yang bernama Al Hakam. Ada juga yang bernama Al Hakim atau bernama Hakim Ibnu Hizam, seperti nama sahabat Hakim Ibnu Hizam yang membawakan hadis apa, "La tabi' ma laysa indak," jangan engkau menjual apa yang bukan ada pada dirimu. Nah, menjual barang yang belum ada padanya. Ya, dia menjual padahal enggak ada. Ditawarkan itu. Ditawarkan HP atau apa. Padahal enggak ada di rumahnya, dia cuma dapat di internet, cuma lihat di internet, oh ini kayak gini, terus dia jual, padahal dia tidak apa, tidak memiliki barang tersebut. Itu namanya Hakim Ibnu Hizam, nama sahabat. hakim. Bahkan al-hakam dengan hakim ini, hakim ini lebih apa? Lebih dalam maknanya daripada hakam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggantinya. Nah, itu alasan para ulama mengatakan bukan alasan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti tadi Abul Hakam ke Abu Syuraih, itu bukan alasan bahwasanya Al-Hakam itu nama khususan bagi Allah. Karena ada sahabat yang lain yang tidak diganti oleh Rasulullah SAW namanya Al-Hakim. Dan juga Hakam juga ada. Nah, terus, lalu apa alasannya? Ini alasan yang penting. Alasannya, hal ini disebabkan Abu Syuraih ini adalah seseorang yang manusia datang kepadanya, ya, yang manusia yang berselisih datang kepadanya, kemudian dia memutuskan. Kemudian dia memutuskan sehingga mendapatkan gelar tersebut. Sehingga mendapatkan gelar tersebut. Sehingga gelar tersebut ini ada maknanya, bukan hanya sekedar nama. Ya, bukan hanya sekedar nama, tetapi ada maknanya. Apa maknanya? Karena dia ini seolah-olah penamaan Abul Hakam ini kepada Abu Syuraih itu seolah-olah ada tazkiyah bahwasanya, atau ada rekomendasi bahwasanya dia ini memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Memiliki makna di situ, bukan hanya sekedar nama. Nah, sehingga para ulama ini yang menyebabkan dilarang, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya. Adapun nama sahabat yang lain yang memiliki nama Hakim itu tidak diganti, karena hanya sekedar nama. Tetapi ini ada maknanya di balik itu. Ada maknanya di balik itu. Maka makna inilah yang dilarang, karena menyerupai kekuasaan Allah, yang menyerupai hukum Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan, ya, di antara hambanya dan tidak ada kezaliman padanya. Nah, maka yang ini juga disamakan. Nah, yang ini, yang Abu Syuraih ini, yang namanya tadinya Abul Hakam, mendapat gelar itu karena dia setiap memutuskan tidak ada kezaliman padanya. Nah, ini yang menyebabkan ini tidak bolehnya ini, karena menyerupai dengan kekuasaan Allah, atau menyerupai dengan tahkim Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sini itulah para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh. Sehingga di sini ada beberapa syarat, ya, untuk memberi nama, ya, untuk memberi nama dengan nama-nama Allah, ya, memberi nama dengan nama-nama Allah. Pertama, kalau nama itu khusus bagi Allah, maka harus disertakan dengan abdun, ya, disertakan dengan abdun, Abdullah, ya, ya, Abdul Bari, ya, terus kemudian Abdul Samad, Abdul Wahid, dan seterusnya. Ya, pakai abdun, atau kalau perempuan dengan amah, amatullah, amatus Samad. Seperti itu, disertai abdun. Kalau ini kekhususan bagi Allah, harus, ini harus. Kalau nama tersebut bukan kekhususan bagi Allah, pertama, yang afdal dia menggunakan abdun, sama yang afdal, ya. Yang afdal dia menggunakan abdun, seperti Abdurrahim, ya, Abdul Rauf, nama-nama Abdul Alim dan seterusnya. Yang kedua, boleh menggunakan nama tersebut dengan syarat tidak menggunakan al, ya, tidak menggunakan al. Misalkan Rahim, mudah Rahim aja, nggak boleh pakai ar, al ar Rahim, atau Rauf ar Rauf, nggak boleh. Karena ketika ada al, ini merupakan kekhususan, ya, khusus nama ini bagi bagi Allah. Kedua ini. Syarat kedua. Syarat ketiga, ya, syarat ketiga, tidak boleh ada makna di balik penamaan tersebut. Ya, tidak ada, tidak boleh ada makna di balik penamaan tersebut. Seperti tadi Hakam. Kalau hanya sekedar nama boleh, ya, Hakam boleh. Makanya banyak ya, antara sahabat dan juga ya sekarang juga banyak yang namanya Hakam. Boleh penamaan dengan Hakam, asal jangan ada makna di balik itu. Seperti tadi ya, makna di balik itu tuh Hakam ini sekedar apa? Sebuah gelar ya kepada dia. Bahwasanya dia adalah orang yang bijak dan seterusnya, tidak. Tapi hanya sekedar nama saja, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Jadi itu ada beberapa syarat. Ya, dibolehkan seorang menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tadi pertama, apabila itu khusus bagi Allah, maka harus disertai dengan abdun. Ya, disertai dengan Abdun, seperti Abdullah, Abdul Khaliq, ya, Abdul Khaliq, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, dan seterusnya. Kemudian apabila hal itu bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi ada berapa syaratnya? Tiga. Tiga. Yang pertama apa tadi? Apa? Oh, yang afdolnya dulu ya. Nah, yang afdolnya dia menggunakan abdun juga, ya. Abdur Rauf, Abdur Rahim. Terus kedua, tidak boleh menggunakan al, ya. Tidak boleh menggunakan al, karena ketika ada al ini menunjukkan kekhususan, kekhususan Allah. Kemudian tidak ada tidak ada makna di balik nama tersebut, tapi hanya sekedar mujarrad nama, hanya sekedar nama tersebut. Nah, seperti Malik, ya, boleh Malik, nama orang Malik, tapi afdalnya pakai Abdul Malik, ya, Abdul Malik. Nah, insyaallah itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.